Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan bab keempat dari panduan mudah mengurus jenazah. Bab keempat adalah tata cara menyolati jenazah. Tata cara yang pertama, Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, kaifiyatus salati 'alal mayyit. Tata cara menyolati mayat. Yusalla 'alal mayyit al-muslimi saghiran kana am kabiran, dzakaran am untha. Disyariatkan menyolati jenazah muslim yang masih kecil atau sudah dewasa, lelaki atau wanita. Ini yang pertama yang akan kita pelajari. Penjelasannya, hukum menyolati mayat anak kecil. Ini yang kita bahas pertama. Hukum menyolati mayat anak kecil. Yang dimaksud anak kecil adalah anak yang belum balig. Anak yang belum balig, ya. Tanda balig itu pada laki-laki ada 3, pada wanita ada 4. Apabila ada salah satu dari tanda-tanda itu, berarti dinyatakan balig. Jika belum ada salah satu dari tanda-tanda itu, berarti belum balig. Tanda yang pertama, apabila usianya sudah 15 tahun. Ya. Tanda yang kedua, yaitu anak tersebut mimpi basah, ya, mimpi basah. Ya, ini sudah difahami apa makna mimpi basah, dan bisa jadi usianya belum 15 tahun, tapi sudah mimpi basah. Ya, maka meskipun usianya belum 15 tahun, tetapi dia sudah mimpi basah, berarti sudah balig. Tanda yang ketiga, yaitu tumbuh rambut kemaluan. Ya, tumbuh rambut kemaluan. Meskipun usia belum 15 tahun, jika rambut kemaluan sudah tumbuh, berarti sudah balig. Pada wanita ditambah satu tanda lagi, yaitu apabila sudah haid. Meskipun belum 15 tahun, jika sudah haid, berarti sudah balig. Nah, jika belum ada tanda-tanda ini satupun, ya, berarti belum balig, masih tergolong anak kecil. Tidak diragukan lagi bahwa jenazah anak kecil yang meninggal sebelum balig dimandikan, dikafani, dan disolati berdasarkan keumuman makna nas-nas yang memerintahkan untuk memandikan jenazah muslim, mengafani dan menyolatinya. Bahkan telah sabit, telah tetap dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati jenazah salah seorang anak kecil kaum Ansar ketika itu. Aisyah radhiyallahu anha berkata pada riwayat tersebut yang dikeluarkan oleh Muslim, hadits riwayat Muslim, du'iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila jinazati sabiyyin minal ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil, pernah dipanggil untuk menyalati jenazah seorang anak kecil dari kaum Ansar. Ya. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i dengan sanad yang dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Lafaz An-Nasa'i, yani lafaz riwayat An-Nasa'i adalah utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sabiyyin min sibyanil ansari fa shalla alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi ya dengan jenazah anak kecil dari anak-anak Ansar. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyolatinya. Nah, jadi tanda ini memperjelas ya bahwa Nabi menyolatinya. Ya, meskipun tidak muslim tadi juga difahami seperti itu karena tidaklah Rasulullah SAW dipanggil ya kecuali untuk menyolati jenazah tersebut. Nah, namun, nah, pembahasan berikutnya ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah menyolati anak kecil hukumnya wajib atau sunnah? Ini yang diperdebatkan. Bisa diartikan jelas. Ya, kita dengar dalilnya Nabi SAW pernah menyolati anak kecil. Ya, tadi itu masalah. Tetapi apakah hukumnya wajib atau sunnah? Syekh Al-Albani dan yang tampak dari ucapan Al-Wadi'i, yaitu Syekhuna guru kami Mukbil Al-Wadi'i, memilih pendapat bahwa hukumnya sunnah, tidak wajib, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, mata Ibrahim bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibn 18 shahran falam yusalli alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia selagi umurnya 18 bulan. Ya, berusia berapa? 18 bulan. Berapa tahun? 1.5 tahun ya. Iya. Masih menyusu. Nah. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyolati. Tidak disolati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini putranya Nabi. Ya. Hadis ini dikeluarkan diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, dinyatakan hasan sanadnya oleh Ibnu Hajar Al-Albani dan Al-Wadi'i, Syekhuna Al-Mukbil Al-Wadi'i. Baik. Nah, ketika Nabi alaihissalam pada riwayat ini tidak menyolati jenazah putranya yaitu Ibrahim, ini menunjukkan tidak wajib. Nah, Al-Albani berkata, perlu diketahui bahwa apa yang diriwayatkan pada hadis lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menyolati jenazah putranya Ibrahim tidak menggoyahkan kebenaran hadis di atas. Karena riwayat tersebut, jadi rupanya ada riwayat lain. Ada riwayat lain bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menyolati jenazah putranya Ibrahim. Tetapi Al-Albani menjelaskan riwayat itu tidak menggoyahkan kebenaran hadis di atas bahwa Nabi tidak menyolatinya, karena riwayat tersebut, riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi menyolati jenazah putranya Ibrahim, riwayat tersebut tidak sahih, tidak tetap dari beliau alaihissalam. Jadi riwayat itu tidak benar. Kendati hadis itu datang dari berbagai jalan riwayat, tetapi jalan-jalan riwayat itu seluruhnya lemah. Sebagian dari jalan-jalan riwayat itu mursal. Ya. Mursal artinya terputus sanadnya antara tabi'i dengan nabi, antara antara tabi'in dengan nabi. Nah, sedangkan yang lainnya memiliki kelemahan yang sangat, yakni tingkat kelemahannya parah. Artinya kondisi jalannya riwayat itu tidak bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana dapat Anda lihat rinciannya dalam kitab Masbur Ro'ya. Kemudian kata Al-Albani rahimahullah, sesungguhnya Ahmad telah meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa dia ditanya, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bin Ibrahim?" Nah, ini Anas. Jadi ada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik. Kita bersama Anas bin Malik. Nah, itu mendampingi Rasul alaihissalatu wassalam selama 10 tahun mereka disebutkan. Nah, yakni memang untuk berkhidmat, menawarkan diri berkhidmat ya di rumah Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, ditanya Anas, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati putra? Qal, putranya Ibrahim. Apa jawaban Anas? La adri. Anas menjawab, aku tidak tahu. Kata Al-Albani, sanadnya sahih. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatinya, tentu hal itu diketahui oleh Anas. Karena beliau mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melayani kebutuhannya selama 10 tahun. Ya, masa dia tidak tahu? Nah, ketika mereka tidak tahu berarti ya, artinya masa Anas tidak tahu kalau benar-benar Nabi menyolat. Ketika Anas mengatakan saya tidak tahu berarti tidak disolat. Ini mendukung riwayat Ahmad dan Abu Dawud sebelumnya, riwayat Aisyah ya yang telah lewat, bahwa Nabi tidak menyolatinya. Nah, berdasarkan keterangan ini tampak jelas kelemahan pendapat jumhur mayoritas ulama yang mewajibkan hal itu dengan berpegang pada riwayat-riwayat lemah yang diisyaratkan oleh Al-Albani. Ya, jumhur ulama berhujjah bahwa riwayat yang menetapkan Rasulullah SAW menyalati putranya lebih pantas untuk diambil daripada riwayat yang menafikannya, yang menepiskannya. Ini hujjah jumhur. Jadi mayoritas ulama rupanya memegang riwayat-riwayat tersebut. Tetapi sudah kita dengar dari penjelasannya, riwayat-riwayat itu lemah. Nah, jumhur mengatakan ya, ketika bertentangan antara dua riwayat, satu riwayat menafikan, menepis salatnya Nabi menyalati putranya Ibrahim, riwayat yang lain menetapkan bahwa Nabi menyolati, menurut jumhur riwayat bahwa Nabi menyolati putranya itu lebih pantas diambil. Tetapi di sini dijelaskan hujjah mereka batal dari asalnya. Kenapa? Dari asalnya hujjah ini batal karena riwayat-riwayat yang menetapkan hal itu dhaif, lemah dan bukan hujjah. Jadi permasalahan pertama adalah riwayat-riwayat itu dulu. Riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa Nabi menyolati jenazah putranya Ibrahim, nah, itu dia harus diperjelas bisa dijadikan hujjah atau tidak. Benar tidak riwayat itu? Jumhur menyangka benar, tetapi kenyataannya lemah. Nah, jadi yang jelas sahih ada riwayat Aisyah bahwa Nabi Alaihissalam tidak menyolati jenazah putranya Ibrahim. Nah, berarti pendapat ini adalah yang benar, meskipun menyelisihi mayoritas ulama, jumhur ulama, tetapi ya kita berjalan sesuai kuatnya dalil. Nah, hadis yang sahih menyatakan tidak menyolatinya, berarti tidak wajib. Wallahu a'lam. Inilah hukum perlakuan jenazah anak kecil di dunia. Jika kedua orang tuanya muslim, itu syaratnya. Jika kedua orang tua anak kecil itu muslim, ya, maka disolati. Ini hukum di dunia, ya. Adapun di akhirat, bagaimana di akhirat? Anak ini kan belum mukallaf, ya, belum balig, belum mukallaf, belum terkena pembebanan syariah. Jadi tidak ada yang dihisab darinya di akhirat nanti dari pembebanan syariah ini karena belum mukallaf. Nah, bagaimana hukumnya di akhirat? Ia termasuk penghuni surga. Kedua orang tuanya muslim, ya, di akhirat termasuk penghuni surga. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Fitrah yang dimaksud Islam. Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Fitrah Islam. Islam maksud fitrah itu artinya Islam. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Yakni pendidikan kedua orang tuanya yang memberikan dia keluar dari fitrah, ya, dari Islam, dijadikan Yahudi atau dijadikan Nasrani atau dijadikan Majusi. Nah, yakni ketika dia sudah jadi mukallaf, jadi baligh, ya, kemudian dia memilih agama selain Islam, jadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi, karena pengaruh pendidikan kedua orang tuanya. Jika dia masih sebelum baligh, berarti masih di atas fitrah, masih di atas Islam. Jelas? Hadits ini muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya anak kecil yang meninggal di atas fitrah, di atas Islam, berarti masuk surga. An-Nawawi menukil ijma' ulama tentang hal ini. Jadi An-Nawawi menukil ijma' ulama, kesepakatan ulama tentang hal ini. Sementara itu Ibnu Abdul Barr dan Al-Iraqi, ya, dan Al-Iraqi menukilnya sebagai pendapat jumhur. Dan sebagian ulama ada yang berpendapat tidak bisa dipastikan masuk surga. Yakni kita tawakkuf, abstain, tidak bisa memastikan masuk surga. Ada sebagian kecil ulama yang berpendapat seperti itu, dinukil oleh Ibnu Abdul Barr dan Al-Iraqi sehingga keduanya mengatakan ini bukan ijma'. Adapun An-Nawawi, ya, yang diketahui olehnya bahwa ini ijma'. Yang jelas dari segi dalil demikian, ini yang benar bahwa insyaallah dia menjadi penghuni surga dengan dalil hadis yang telah kita dengar tadi. Kemudian bagaimana jika anak kecil yang meninggal itu salah satu orang tuanya saja muslim, yang lainnya bukan muslim, yang lainnya non muslim, ya, wajib. Yang pertama, di sini dijelaskan ada perbedaan pendapat mengenai hukum jenazah anak kecil yang salah satu orang tuanya muslim, yang lainnya kafir. Yang pertama, pendapat Ahmad, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan jumhur ulama berpendapat ia dihukumi muslim mengikuti keislaman orang tuanya yang muslim, baik yang muslim adalah bapaknya atau ibunya. Ya. Jadi mengikuti yang terbaik dari keduanya, yaitu keislaman salah satu orang tuanya, baik bapaknya atau ibunya. Nah, di dunia jenazahnya diperlakukan dengan perlakuan jenazah muslim. Berarti dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Di akhirat bagaimana nasibnya? Hukumnya dia termasuk penghuni surga berkat karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi pendapat siapa? Pendapat Ahmad, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan jumhur mayoritas ulama. Ya, pendapat ini berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah berkata alaihi bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak kecil yang lahir dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam. Jadi jika dia meninggal di masa kecilnya masih di atas keislamannya. Nah, ini yang dirajihkan, yang ditarjih, yang dipilih oleh An-Nawawi dan difatwakan oleh Al-Lajnah Da'imah, ya, Komite Fatwa Arab Saudi yang diketuai oleh Ibnu Baz rahimahullah di masa itu. Kata Al-Lajnah, hukum muamalah perlakuan anak-anak yang anak-anak kecil yang meninggal adalah hukum muamalah kedua orang tua mereka. Barang siapa kedua orang tuanya atau salah satunya muslim, dia mendapat hukum muamalah kaum muslimin dalam hal dimandikan jenazahnya, dikafani, disolati, dikuburkan di perkuburan kaum muslimin, diwarisi oleh kerabatnya yang muslim, diwarisi hartanya oleh kerabatnya yang muslim. Barang siapa kedua orang tuanya kafir, nah ini nanti masalah yang ketiga, yang terakhir, yaitu tidak ada satupun dari kedua orang tuanya yang muslim, dua-duanya kafir. Barang siapa kedua orang tuanya kafir, kata Lajnah, dia mendapat hukum muamalah kaum kafir. Berarti tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolat, dan seterusnya. Al-Lajnah Da'imah juga berkata pada fatwa mereka, jika kedua orang tuanya muslim atau salah satunya muslim, ia pun termasuk penghuni surga berkat karunia Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang benar insyaallah. Ya. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik. Imam Malik berpendapat ia mengikuti hukum bapaknya, tidak ibunya. Jadi tergantung bagaimana agama bapak. Hukumnya mengikut ke situ. Jika bapaknya yang muslim, ia pun dihukumi muslim, kata Imam Malik. Jika bapaknya kafir dan ibunya muslim, ia tetap dihukumi kafir. Ini pendapat Imam Malik. Dan sudah kita dengar pembahasannya, yang benar pendapat Ahmad, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan jumhur mayoritas ulama. Ya. Baik, kemudian ini yang ketiga tadi, terdapat pula perbedaan pendapat jika anak kecil itu meninggal sebagai tawanan di tangan muslim, di tangan kaum musliminnya, terpisah dari orang tuanya. Tidak ada satupun dari kedua orang tuanya yang ikut tertawan bersamanya. Ya. Yang pertama, pendapat pertama jumhur ulama berpendapat anak yang ditawan terpisah dari orang tuanya mengikuti hukum orang yang menawannya. Jika yang menawannya muslim, jadi tawanan muslim, ia pun dihukumi muslim. Walaupun kedua orang tuanya kafir dan masih hidup, tetapi dia hidup saat ditawan oleh orang muslim, maka mengikut. Ya. Nah, pendapat ini berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang anak kecil yang setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam. Anak kecil ini meninggal semasa masih kecil, masih di atas fitrah. dan dia ditawan di tangan seorang muslim. Pendapat yang kedua mengatakan, yaitu pendapatnya Malik, ya, berpendapat anak itu tetap dihukumi kafir. Jadi lagi-lagi di sini Malik menyelisihi jumhur seperti permasalahan sebelumnya. Kemudian ini yang terakhir, ya, terjadi ijma' di antara ulama bahwa anak kecil yang meninggal di tengah-tengah kedua orang tuanya yang kafir dihukumi dengan hukum kedua orang tuanya yang kafir untuk perlakuan di dunia. Adapun hukum akhirat, terdapat perbedaan pendapat antara ulama. Ya. Jadi dia meninggal di tengah-tengah kedua orang tuanya, dan kedua orang tuanya kafir. Ya. Maka di sini ijma mengatakan, ya, kesepakatan ulama mengatakan dihukumi dengan hukum kedua orang tuanya yang kafir itu untuk perlakuan di dunia. Berarti tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolat, tidak sesuatu. Adapun hukum akhirat, ini yang agak sulit. Bagaimana hukum akhirat? Apakah dia masuk surga atau tidak? Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama. Di sini kami nukil 4 pendapat. Yang pertama, termasuk penghuni neraka mengikuti hukum kedua orang tuanya. Karena kedua orang tuanya kafir, penduduk neraka, maka dia mengikut juga masuk neraka. Pendapat yang kedua, B, termasuk penghuni surga berkat karunia Allah SWT. Kedua orang tuanya memang kafir, tapi anak ini belum mukallaf, ya, belum balik. Dia mati semasa masih kecil. Dia masuk dalam keumuman hadis Abu Hurairah, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Nah, ini pendapat yang kedua. Yang pendapat yang ketiga, tidak bisa dipastikan masuk surga atau neraka. Ya, ini kita tawakkal abstrak. Sulit untuk memastikan. Ya. Kita mau mengatakan dia masuk dalam golongan makhluk Abu Hurairah, dia lahir di atas fitrah Islam. Yang jadi masalah, dia dilahirkan dari dua orang tua yang kafir. Berarti sulit. Ya, kita tidak bisa memastikan masuk surga atau neraka. Kita tahu saja abstrak. Gitu. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang terakhir mengatakan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan tempatnya di surga atau neraka. Nah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan tempatnya di surga atau neraka. Yakni disamakan hukumnya dengan ahlul fatrah. Ahli fatrah, orang-orang yang hidup di zaman kekosongan kenabian, jadi kejadiannya dakwah tidak sampai kepada mereka. Dakwah tidak sampai kepada mereka. Nah, sehingga belum tegak hujjah atas mereka. Nah, itu dia nanti diuji. Ya, Allah memerintahkan mereka masuk ke dalam api yang berkobar, yang menyala-nyala. Ya, diperintahkan masuk. Nah, di situ diuji taat atau tidak. Jika dia taat karena Allah yang memerintahkan, maka masuk dan dia tidak akan terbakar. Dia akan merasakan sejuk, berarti dia akan masuk surga. Kalau dia tidak taat, tidak mau, berarti dia menjadi penduduk neraka. Itu ujiannya. Nah, ini pendapat yang keempat. Wallahu a'lam tentang ini. Nah, ini terkait dengan tata cara yang pertama. Barakallahu fikum. Kemudian tata cara yang kedua, Al-Imam Al-Wahhabi rahimahullah berkata, yusalla 'ala al-himli idza saqata wa qad balagha arba'ata ashhurin wa yuf'alu bihi kama yuf'alu bil kabiri fayughassalu wa yukaffanu qabla salati 'alayhi. Disyariatkan menyalati janin yang gugur, yaitu lahir dalam keadaan mati, keguguran ya, jika umurnya telah genap 4 bulan dalam kandungan dan diperlakukan seperti memperlakukan jenazah orang dewasa. Jenazahnya dimandikan dan dikafani sebelum disolati. Penjelasannya, menyolati janin yang gugur setelah genap 120 hari. 4 bulan yang dimaksud 120 hari. Janin yang umurnya telah genap 4 bulan, yaitu 120 hari dalam kandungan, artinya telah berumur 4 bulan. Ya, ini 120 hari ke atas. Itu maksudnya. Janin yang umurnya telah genap 4 bulan, artinya apa? 120 harinya itu telah genap. Itu maksudnya. Berarti sudah masuk ke hari keberapa? Hari 121. Itu maksudnya. Ya, telah berumur 4 bulan dan 120 hari ke atas. Menurut perhitungan bulan Qamariyah atau tahun dan tahun Hijri. Nah, janin pada usia ini telah ditiupkan ruh. Itu rahasianya. Janin pada usia telah genap 120 hari dalam kandungan, telah genap 4 bulan, berarti sudah ditiupkan ruh. Artinya sudah merupakan manusia yang terdiri dari jasad dan ruh. Janin yang gugur lahir dalam keadaan mati pada usia ini disyariatkan untuk dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Dengan syarat apa tadi? Jika kedua orang tuanya muslim atau salah satunya muslim. Ya. Adapun jika kedua orang tuanya kafir, jenazahnya tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan dan tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, melainkan diperlakukan seperti hukum kedua orang tuanya yang kafir. Kecuali tadi ada pembahasan kalau dia mati di tangan muslim yang menawan dia, ya, pada pendapat jumhur. Dalil masalah ini, dalilnya adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang menjadi patokan genapnya 120 hari dalam kandungan itu, dalilnya adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawm." Sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian terkumpul dalam perut ibunya, rahim ibunya pertama kali sebagai nutfah, campuran air mani pria dan wanita. Selama 40 hari. Selama 40 hari bentuknya ya, nutfah. Tsumma yakunu fi dhalika 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian menjadi segumpal darah setelah melewati 40 hari, berubah menjadi segumpal darah. Dan itu berlangsung selama 40 hari pula. Selama 40 hari dalam bentuk segumpal darah, gumpalan darah. Kata Nabi selanjutnya, "Tsumma yakunu fi dhalika mudghatan mithla dhalik." Fase ketiga, yakni 30 hari 40 hari berikutnya, kemudian menjadi sekerat daging. Jadi setelah melewati hari ke-80 ya, masuk ke-81 menjadi sekerat daging. Selama 40 hari pula. Yakni di situ terjadi proses tentunya ya. Dari sekerat daging kemudian nanti mulai muncul anggota-anggota tubuhnya ya. Begitu. Sampai genap karena itu 40 hari juga. Berarti 3 kali 40 berapa? 120. Nah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, thumma yursalul malaku fayanfuku fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin likasbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Kemudian diutus kepadanya satu malaikat. Artinya ketika sudah melewati 120, sudah masuk ke hitungan 121. Ya, diutus kepadanya satu malaikat oleh Allah Ta'ala yang tugasnya meniupkan ruh padanya, pada jasad bayi itu. Dan diperintah untuk menulis 4 perkara baginya, yaitu rezekinya selama dia hidup nanti di dunia, rezeki akan dia dapatkan, catat. Ajalnya berapa, ya, umurnya sampai ajalnya. Jika tiba ajalnya dia akan mati, jadi catat. Amalannya apa saja yang akan dia kerjakan, amalannya di dunia, dicatat. Dan nasibnya di akhirat nanti, apakah dia sengsara sebagai penghuni neraka atau bahagia sebagai penghuni surga, dicatat. Jadi semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Malaikat ini mencatat 4 perkara yang diperintahkan. Mencatat dari mana? Menyalin dari Al-Lauhul Mahfuz. Sudah ada semua di sana. Ini adalah cabang, ya, takdir. Cabang penulisan takdir dalam Al-Lauhul Mahfuz. Karena pada hadis yang sahih Nabi mengabarkan seluruh takdir makhluk sampai terjadinya hari kiamat nanti, semuanya telah dicatat dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz yang ada di atas 50 ribu tahun sebelum penciptaan alam semesta ini, sebelum langit dan bumi. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, sudah dicatat semuanya dalam Al-Lauhul Mahfuz. Kemudian di antara percabangannya ini, setiap orang ketika dia diciptakan dalam rahim ibunya, ketika sudah genap 120 hari masuk ke 121, ada malaikat yang ditus oleh Allah, tugasnya 2. Yang pertama meniupkan ruh dan mencatat ulang takdirnya yang tertera dalam Al-Lauhul Mahfuz, dicatat oleh malaikat itu, yaitu rezekinya apa saja akan dia dapatkan. Ya. Jadi bagaimanapun seseorang mencari rezeki tapi tidak tercatat di situ, dia tidak akan dapat yang dikejarnya. Dia hanya akan dapat yang tercatat begitu takdir. Ajalnya, jika tiba ajalnya, mesti dia akan mati. Tidak akan tertunda sedetik pun dan tidak bisa dimajukan sedetik pun. Ya. Kemudian amalannya, apa saja yang dia amalkan sudah tercatat. Ya, nasibnya sudah tercatat. Apakah dia penduduk surga atau tidak? Hadis ini muttafaq alaih. Makanya terkadang, ya, ini berani sedikit. Makanya sempat para sahabat radhiyallahu anhum menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika semuanya sudah dicatat, sudah ditakdirkan, semuanya akan berjalan sesuai takdir, apakah berarti kalau begitu kami berpangku tangan saja? Sudah jelas ini akan masuk surga, ini masuk neraka. Kata Nabi, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa. Dan ini tidak begitu caranya. Caranya bagaimana? Cara i'malu, beramal kalian. Maka setiap orang akan dimudahkan dalam beramal sesuai dengan takdirnya. Nah sekarang, apakah ada di antara kita yang tahu takdir yang dicatat malaikat itu? Yang enggak ada. Jadi berarti kita semua berharap ini masuk surga. Orang bodoh yang ingin masuk neraka, orang bodoh. Ya. Itu semua kita ingin masuk surga. Nah, kalau kita ingin masuk surga, berarti tempuh faktor-faktornya, yaitu berislam, beriman, beramal soleh, ya, dan berdoa, ya, agar kita ditolong, diberi taufik oleh Allah Ta'ala agar istiqomah, ya, mendapat husnul khatimah. Nah, kan begitu. Nah, jadi kembali ke pembahasan kita, hadis ini menunjukkan bahwa setelah genap 10 hari sudah melewati 10 hari sudah masuk ke 11, berarti sudah ditiupkan ruh, berarti dia sudah manusia yang terdiri dari jasad dan ruh. Jika mati pada usia itu, berarti ini sudah ada ruh yang dicabut kembali. Kan sudah ditiupkan ruh. Kemudian mati, berarti ada ruh yang dicabut oleh malakul maut. Nah, ini yang terkena hukum dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan di perkuburan kaum muslimin jika kira orang tanya muslim atau salah satunya muslim. Jika keguguran janin keluar, ya, sudah lengkap anggota-anggotanya, tapi belum 120 hari. Padahal kita lihat anggota tubuhnya sudah baik, belum 120 hari. Berarti tidak ada ruh yang dicabut oleh malaikat maut, karena belum sempat diisi ruh. Berarti itu hukumnya hanya, ya, kerak daging biasa, potongan tubuh, potongan tubuh. Itu nanti pada tata cara yang ketiga. Artinya tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, dan tidak dikuburkan di permukaan. Jadi dipendam saja di tempat terserah, samping rumah, di dalam rumah, dipendam, diamankan di dalam tanah. Nah, ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq bin Rahawai yang dipilih oleh Asy-Syaikh Al-Albani dan difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah Komite Fatwa Kerajaan Arab Saudi yang diketahui oleh Ibnu Baz di masa itu. Adapun hadis idza istahalla thiqqu sulli alaih, jika anak yang gugur lahir dalam keadaan menangis, jenazahnya disolatkan, adalah hadis dhaif, hadis yang lemah. Sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama ahli hadis, artinya itu tidak jadi pegangan. Jadi pegangan adalah hadis Ibnu Mas'ud. Jadi kami cukup tata cara yang ketiga, nanti insyaallah pada berikutnya, yang sudah disyaratkan tadi, yaitu apabila keguburannya, ya, sebelum genap 120 hari. Nah, barakallahu fiikum. Sudah masuk waktu sholat. Nah, saya cukup sampai di sini. Subhanallah, alhamdulillah, wassalamu alaikum.